bunting sampai kowe rati kawin padahal dirimu bunting lama kamu tak berpaling. Ora usah babar pusing ngopo maneh overacting ben ora tanpa izin aku siap ning pamutin. Sin aku siap nih pamotin.